إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi 'azza wa jall faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan salah satu penyakit yang amat berbahaya. Jika seorang tidak mengetahuinya atau tidak menyadarinya atau membiarkan penyakit tersebut terus ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia, demikian pula kerugian di akhirat. Sekian banyak manusia terjangkiti penyakit tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dan kaum muslimin secara umum. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, awwalu dzanbin usiya bihillah al-kibru, bahwasanya dosa yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati adalah kesombongan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan tentang iblis laknatullah alaihi, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan, maka mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis laknatullah alaih juga diperintahkan untuk sujud kepada Adam, namun dia enggan dan sombong. Allah mengatakan, wa idh kulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam alaihi salam, maka para malaikat pun sujud dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis yang termasuk dari golongan jin, aba wastakbar, dia enggan dan sombong, sehingga dia termasuk dari golongan hamba-hamba yang kafir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "La yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidaklah masuk ke dalam surga orang yang di dalam kalbunya ada penyakit sombong sebesar zarrah, sebesar semut. Faqala rajul, maka salah seorang mengatakan, rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang senang pakaiannya bagus, sandalnya juga bagus? Maka Nabi menjelaskan hakikat dari kesombongan tersebut, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Penyakit kibir, kesombongan, merupakan penyakit batin, penyakit kalbu, yang efeknya, dampaknya bisa terlihat dalam ucapan, demikian pula perbuatan. Kesombongan bisa menyeret orang tersebut, hamba tersebut, untuk menolak kebenaran, demikian juga merendahkan manusia. Sebagaimana pula kesombongan menyeret seseorang untuk enggan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui iblis laknatullah alaih enggan untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Sebagaimana pula kesombongan menyeret manusia untuk berada di atas kekufuran, tidak mau tunduk, tidak mau memeluk agama Islam, tidak mau menjalankan kebenaran yang dia ketahui, padahal dia tahu itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya, ketika mereka enggan untuk mengikuti syariat dan ajaran Nabi Musa alaihissalam, majahadu biha wastayqanathum anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka jahadu biha, mengingkari setelah mengetahui mukjizat ayat-ayat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, wastayqanathum anfusuhum, dalam keadaan jiwa-jiwa mereka yakin, tahu, mengetahui bahwasanya itu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena kezaliman dan kesombongan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, demikian juga kesombongan akan menyeret hamba untuk enggan menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, terkait dengan orang yang isbal, demikian juga terkait dengan orang yang makan dengan tangan kirinya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu, ada seorang yang makan dengan tangan kirinya, lalu Nabi mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kata orang tersebut, la astati, saya tidak mampu. Maka Nabi mengatakan, la qala la astati, dia mengatakan, saya tidak mampu. Ma mana'ahu illa al-kibr, tidak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan, kecuali karena kesombongan. Fama rafa'ahu ila fi, sehingga dia pun tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Demikian juga sifat kesombongan ini akan menyeret pada akhlak-akhlak yang jelek, menyeret pada iri, dengki, menyeret hamba tersebut untuk meninggalkan akhlak-akhlak yang mulia, tawadhu', mencintai saudaranya, untuk mencintai kebaikan untuk saudaranya, menerima kebenaran dari saudaranya, berlaku jujur, berlaku amanah. Karena sombong, seorang akan meninggalkan akhlak-akhlak yang mulia. Karena kesombongan, seorang akan melakukan akhlak-akhlak yang jelek. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit kesombongan berakibat pada kehidupan dunia ini, demikian pula pada kehidupan akhirat kelak. Seseorang yang sombong, enggan menerima kebenaran, merendahkan manusia. Ketika dia tidak mengobati dirinya dengan obat yang benar, dia larut dengan penyakit tersebut. Allah Subhanahu wa taala bisa memalingkan dirinya ke dalam jalan kesesatan. Akan menyimpang dengan penyimpangan yang amat jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sa'asrifu an ayatillah, aku akan palingkan, sa'asrifu an ayati, aku akan palingkan dari ayat-ayatku. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, ketika tidak mengikuti jalan kebenaran, sehingga dia menyimpang semakin jauh dan semakin jauh, sehingga dia tersesat, sehingga dia terhina dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula kesombongan akan mendatangkan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sebagaimana orang yang musbil, menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang berjalan dalam keadaan isbal, dia mengangkat kepalanya dengan sombong, dengan angkuh, dia menjulurkan bajunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membenamkan dia ke dalam bumi, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kesombongan berdampak di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat orang yang isbal karena sombong. La yamdzurullah man jarra thawbahu khuyala'a yaumal qiyamah, atau kama qala Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hamba yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Bahkan lebih daripada itu, seseorang akan terhalang untuk masuk ke dalam surga dengan sebab sifat sombong. La yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk ke dalam surga orang yang di dalam kalbunya ada penyakit kesombongan, walaupun seberat semut. Dengan sebab kesombongan, dia enggan masuk ke dalam agama Islam. Dengan sebab kesombongan, dia meninggalkan perintah-perintah Allah, demikian pula perintah Rasul SAW. Dengan sebab kesombongan, dia menerjang larangan Allah, demikian pula larangan Rasulullah SAW. Dia tidak berakhlak sebagaimana akhlak kaum muslimin yang menjadikan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sepatutnya bagi kita semuanya untuk sungguh-sungguh dan serius di dalam mengobati diri-diri kita dari penyakit sombong tersebut. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tidakkah kita melihat dan memperhatikan diri kita? Kita hendak sombong dari sisi mana? Bukankah kita dulu tidak ada, tidak disebut, tidak dikenal, tidak didengar? Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang masa waktu manusia itu tidak disebut sama sekali? Demikian pula kita mengingat bahwasanya apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk mencabutnya. Allah mampu untuk mengambilnya sewaktu-waktu. Demikian pula kita mengingat masa depan kita. Bahwasanya kehidupan dunia adalah sementara, sesaat. Kita akan masuk ke dalam alam barzakh yang tidak ada yang menemani diri kita kecuali amal kita. Harta ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Tidak ada satupun yang menjadi teman kita kecuali amal. Jika kebaikan, maka sungguh patut bagi kita untuk bersyukur. Namun jika kejelekan, tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas itu, berikutnya akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan dan dihisab. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Yuhsyaru al-jabbarun al-mutakabbirun yaumal qiyamah ka'amsali dzarrah. Bahwasanya orang-orang yang angkuh, yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti semut yang ta'uha an-nas diinjak-injak oleh manusia. Yaghshahum adzul, dia akan diliputi oleh kehinaan dan kerendahan. Semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dan dijauhkan dari akhlak-akhlak yang jelek. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.